Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita masih pada pembahasan bab pertama dari Kitabul Hajj, dari kitab fikir al-fikr muyassar. Masalah terakhir yang kita pelajari, masalah ketiga, bahwa ibadah haji itu hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Selebihnya adalah tatawu, sunnah. Dan dijelaskan di sini bahwa kewajiban berhaji sifatnya fauri. Fauri artinya sifatnya wajib disegerakan. Ketika seseorang punya kemampuan. Ketika seorang punya kemampuan berhaji, tidak boleh menunda. Tahun itu juga berangkat. Ya, tidak boleh menunda tahun depan dan berikutnya tanpa udzur. Jika ditunda tanpa udzur, berdosa. Nah, di sini disebutkan dua hadis. Hadis yang pertama, ta'ajjalu ilal hajji fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bersegera berhaji karena seseorang tidak tahu apa yang akan terjadi dengannya di waktu yang akan datang. Ya. Diriwayatkan oleh Ahmad, dinukil bahwa Al-Albani rahimahullah menilainya berderajat hasan dalam al-Irwa. Naam. Adapun yang dinukil di sini, ya, dikatakan bahwa datang dari berbagai jalan yang saling menguatkan, yang mengandung ancaman yang menakutkan, ya, bagi orang yang mampu berhaji tetapi tidak berhaji. Falyamut in syaa yahudiyan wa in syaa nasraniyan, matilah dia jika dia mau sebagai Yahudi atau jika dia mau sebagai Nasrani. Padahal kita mengetahui bahwa haji puncaknya adalah kewajiban fardu ain bagi yang mampu, salah satu rukun Islam. Barang siapa tidak mengerjakan kewajiban berhaji, seperti halnya tidak mengerjakan kewajiban berzakat, berpuasa, ya, begitu pula halnya tidak mengerjakan sholat lima waktu, ya, menurut pendapat yang terkuat, puncaknya hanya fasik. Puncaknya hanya fasik, pelaku dosa besar. Nah, adapun ancaman seperti ini, ya, jika dikatakan mati sebagai Yahudi atau Nasrani, kan berarti dia mati dalam keadaan murtad. Sangat menakutkan. Wallahu a'lam. Ana coba lihat keterangan Al-Albani rahimahullah pada kitab-kitab yang ditahqiq oleh beliau. Kita mendapati Al-Albani rahimahullah pada sebagian kitab beliau memvonis hadis ini dhaif. Al-Albani rahimahullah memvonis hadis ini dhaif. Seperti dalam kitab Da'if Targhib wa Tarhib. Hadith ini disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib, ditahqiq oleh Al-Albani rahimahullah. Beliau menilainya da'if. lemah. Wallahu a'lam. Telah kami tambahkan pula keterangan jika dia mengatakan bukankah Nabi SAW tidak langsung berhaji. Ya. Setelah Fathu Makkah, setelah penaklukan kota Makkah, tidak ada lagi penghalang untuk berhaji tahun ke-9 Hijriah. Tapi Nabi berhaji tahun ke-10 Hijriah. Berarti ada penundaan setahun. Nah, bahkan ada yang beranggapan bahwa haji itu diwajibkan tahun ke-6 Hijriah. Tetapi yang benar, sebenarnya dalam Majmu' al-Fatawa Ibn Taymiyah, Tafsir Ibn Kathir, dan juga Tarjih Ibn Uthaymin rahimahullah, dalam Syarhul Mumti', haji itu difardukan tahun 9 Hijriyah. Setelah Fathu Makkah, ya, Makkah sudah menjadi negeri Islam, tidak ada lagi penghalang dari kaum Quraisy, terbuka peluang, kesempatan leluasa untuk berhaji. Maka difardukanlah haji tahun 9 Hijriyah. Ayat dalam surat Ali Imran, ayat 97 dalam surat Ali Imran yang menjadi nas wajibnya haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayat ini turun tahun 9 Hijriyah, amal wufud. Amal wufud tahun berdatangannya tamu-tamu negara, ya, kepada Nabi SAW untuk belajar Islam, syariat Islam. Nah, jadi turunnya ayat ini di tahun 9 Hijriah dan dengan itu difardukanlah haji. Jadi yang benar, haji difardukan tahun 9 Hijriah, bukan tahun 6 Hijriah. Tetapi tetap pertanyaannya, kenapa Nabi SAW tidak langsung berhaji tahun itu, melainkan menunda sampai tahun ke-10 Hijriah, setahun setelahnya. Di tahun itu berhaji Abu Bakar As-Siddiq bersama beberapa sahabat termasuk Abu Hurairah. Sudah disampaikan kemarin jawabannya, bahwa Nabi SAW menunda, ya, yang menjadi faktor alasan adalah tahun itu adalah amul wufud, tahun berdatangannya tamu-tamu negara, ya, tamu-tamu dari berbagai wilayah untuk belajar Islam dari Nabi SAW, dan itu hal yang sangat penting terkait dengan kemaslahatan kaum muslimin. Nah, Nabi tersibukkan dengan itu. Dan yang kedua, ya, Nabi SAW tidak ingin, ya, jika berhaji tahun itu dan ternyata masih ada orang kafir atau orang musyrik yang mencampuri, ya, yang bercampur ikut juga berhaji. Nah, oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 9 Hijriah ketika berhaji mengutus Abu Hurairah mengumumkan kepada ke manusia bahwa tahun depan tidak boleh ada musyrik kafir yang berhaji. Tidak boleh. Yang boleh berhaji hanya kaum muslimin. Nah, itu alasannya. Barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya memang tetap kuat untuk dikatakan, ya, alal fauri, yakni kewajiban itu sifatnya fauri, harus disegerakan kecuali jika ada udzur. Fastabiqul khairat. Naam, al-mas'alatu ar-rabi'atu, masalah yang keempat, syurutul haji, syarat-syarat haji. Di sini akan disebutkan syarat-syarat wajibnya haji dan juga syarat-syarat sahnya ibadah haji. Bisa dibedakan? Syarat-syarat wajibnya haji dan syarat-syarat sahnya haji bisa dibedakan? Syarat-syarat wajibnya haji maksudnya syarat-syarat yang harus terpenuhi sehingga haji hukumnya wajib atas diri seseorang. Jika ada salah satu dari syarat-syarat itu tidak terpenuhi, berarti dia tidak wajib berhaji. Gitu. Syarat-syarat sahnya haji artinya syarat-syarat yang harus terpenuhi sehingga haji seseorang sah. Jika ada salah satu dari syarat itu tidak terpenuhi, hajinya tidak sah. Nah, itu. Baik. Al-awwal, syaratul awal, al-islamu. Syarat pertama adalah keislaman seseorang, beragama Islam. Fala yajibul hajju 'alal kafiri wa la yashihhu minhu. Maka tidak wajib ibadah haji atas orang kafir. Ya, karena dia kafir. Akan tetapi sudah kita lewati keterangan. Ya. Bahwa orang kafir diadab di neraka bukan hanya karena kekafiran mereka, ya, tetapi juga karena mereka tidak sholat, tidak puasa, ya, dan yang lainnya tidak mengerjakan hal-hal yang diwajibkan dalam syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani semakin diadab dengan itu. Wajib, tetapi mereka tidak terkena kewajiban karena kekafirannya. Namun ada tuntutan, tuntutannya sebenarnya masuk Islam kemudian mengerjakan kewajiban-kewajiban diwajibkan dalam syariat begitu. Wala sihhu minhu, dan tidak sah darinya. Jika ada orang kafir berhaji, tidak sah. Li'annal islama syaratun li sihhatil ibadati, karena sesungguhnya keislaman seseorang merupakan syarat sahnya suatu ibadah. Ya. Syarat sahnya suatu ibadah adalah at-thaharah. Kesucian. Kesucian apa? Taharatul batin, kesucian hati. Ya. Kesucian hati dengan Islam. Innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik, orang kafir itu najis. Hati-hati mereka, kalbu-kalbu mereka najis, tidak suci. Karena tidak berislam, tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk patuh menaati Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Jadi, bagaimana bisa diterima ibadahnya sementara orang kafir itu najis, najis hatinya, batinnya dengan kekufurannya. Nah, tidak suci. Ya. Baik. Semua ibadah, tidak ada yang kita lewati, puasa, ya, zakat, sholat, nah, tidak sah dari orang kafir. Baik. Al-thani al-aqlu, akal, berakal, nah, memiliki akal. Fala yajibul hajju 'alal majnuni, maka tidak wajib haji atas orang gila. Karena orang gila itu tidak berakal, hilang akalnya. Wala yashihhu minhu fi hali jununihi, dan tidak sah haji itu dari seorang yang majnun, orang yang gila, dan dia kerjakan dalam keadaan sedang gila. Li'annal akla syartun littaklifi. Li'annal akla syartun littaklifi. Karena sesungguhnya akal itu merupakan syarat pembebanan syariat. Tidak ada taklif tanpa akal. Jadi, taklif itu apa? Pembebanan syariat. Dengan dibebani kewajiban, mengerjakan kewajiban syariat, dibebani meninggalkan apa yang diharamkan dalam syariat. Nah, jadi orang yang tidak berakal bukan mukallaf. Bukan mukallaf. Jika bukan mukallaf, maka ya tidak wajib berhaji. Berarti tidak wajib berhaji karena bukan mukallaf, karena tidak punya akal. Bal majnun laysa min ahli taklif. Orang gila bukan termasuk ahli taklif. Bukan orang yang ya layak untuk dibebani syariat karena tidak punya akal. Wa marfu'un anhu al-qalamu. Dan terangkat darinya pena pencatat amal. Hatta yufiqa. Sampai dia sadar. Kembali. Ya, kembali berakal. Nah, dan tidak sah ibadah itu karena dia tidak berakal. Orang yang tidak berakal tidak bisa berniat. Nah, tidak bisa berniat. Tidak bisa berniat mengerjakan suatu ibadah. Jadi tidak ada niat tanpa akal. Karena itu tidak sah. Tidak ada taklif tanpa akal. Karena itu tidak wajib. Kama fi hadithi Aliin radhiyallahu ta'ala an. Sebagaimana pada hadis Ali radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rufi'al qalamu an thalathatin, pena pencatat amal diangkat dari tiga golongan, ya ini bukan mukallaf, ya, anin na'imi hatta yastaiqidha, dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Oleh karena itu orang yang tertidur dan luput darinya sholat fardu sampai keluar waktunya tidak dicatat sebagai dosa. Nah, ini bukan sengaja tidur ya. Bukan sengaja tidur. Artinya dia tertidur sampai lewat waktu. Tidak terbangun, tidak ada yang bangunkan. Nah, sampai dia terbangun, ketika terbangun dia wajib mengqadha. Sebenarnya telah kita lewati pada kitabus shalah. Dia wajib mengqadha, segera mengqadha salat yang lewat itu. Nah, wa anis sabiyyi hatta yablugha, dan dari anak kecil sampai dia baligh. Anak kecil tidak berakal. Oleh karena itu tidak mukallaf sampai dia baligh. Ya, sudah kita lewati pada kitabus shalah, kitab shalat, bahwa mukallaf itu adalah akil balig. Ya, akil balig itu akil berakal, berarti bukan gila dan misalnya. Yang kedua balig, inilah mukallaf. Baik. Wa anil majnuni hatta yufiqa, dan dari orang gila sampai dia sadar kembali. Nah, berarti al-majnun orang yang tidak berakal, terangkat pena darinya. Ya, tidak tercatat, tidak dicatat dosa atasnya karena dia tidak berakal. Melakukan sesuatu tidak sadar, tidak ada akalnya. Nah, dan tidak dibebani dengan pembahasan syariat tidak mukallaf, karena tidak ada akalnya. Dan tidak sah seperti dijelaskan tadi, jika mengerjakan ibadah karena tidak ada akalnya, tidak bisa berniat beribadah. Tentang anak kecil, ya, yang belum balig akan dibahas pada syarat yang ketiga, meskipun tidak wajib haji, tapi jika berhaji, hajinya sah. Itu pada syarat yang ketiga nanti. Adapun yang kita bahas sekarang adalah anil majnun hatta yufiqa, orang gila, orang tidak berakal, tidak wajib berhaji dan tidak sah hajinya. Nah, baik, hadis Ali ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Al-Irwa, sebutkan di hasyiah catatan kaki. Nah, asyartu tsalitsu, syarat yang ketiga, al-bulughu, usia baligh. Fala yajibul hajju 'ala as-sabiyyi, maka tidak wajib berhaji atas anak kecil yang belum baligh. Li'annahu laisa min ahli taklifi, karena sesungguhnya dia tidak termasuk dari ahli taklif, tidak termasuk mukallaf yang dibebani syariat kewajiban dan ya meninggalkan hal yang haram. Wa marfu'un anhu al-qalam, dan terangkat darinya pena pencatat amal. Hatta yablugha, sampai dia baligh. Jika melakukan dosa, tidak dicatat sebagai dosa karena dia belum baligh. Jika dia melakukan amal ibadah, apakah juga tidak dicatat? Kolam juga terangkat darinya? Ya. Jawabannya, sudah kita pernah lewati pada pembahasan sholat, begitu pula puasa, bahwa berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in, perintahkan anak kalian salat dalam keadaan mereka telah genap berusia 7 tahun kalender hijriah. Jadi 7 tahun usia mumayyiz, sudah berakal, berarti sudah bisa berniat. Namun belum baligh. Jadi belum wajib salat 5 waktu, belum wajib puasa Ramadan, belum terkena wajib, belum wajib haji. Nah, tetapi jika sholat, puasa, jika mampu, jika berhaji, karena sudah berakal, sudah bisa berniat, Nabi sudah merintahkan walinya untuk melatih sholat di situ, berarti sudah sah ibadahnya. Tetapi kolam, catatan pahalanya bernilai sunnah, tetap tidak dicatat sebagai pelaksanaan kewajiban, tidak bernilai wajib, karena dia belum mukallaf. Namun sudah sah dan dicatat pahala. Pahala bernilai pahala sunnah. Wajib. Untuk haji bagaimana? Untuk sholat jika belum mumayyiz 7 tahun. Puasa juga begitu. Belum mumayyiz, belum 7 tahun. Ya. Nah, itu tidak sah ibadahnya. Nah, oleh karena itu belum dilatih. Bagaimana dengan haji? Jika anak kecil belum mumayyiz, diajak berhaji oleh orang tuanya, sahabat tidak, kita akan bahas nanti. Naam. Lil hadithil ma'adhi, berdasarkan hadith yang telah lewat, rufi'al qalamu an thalathatin, telah diangkat pena pencatat amal dari tiga golongan, hadith Ali di atas. Lakin, akan tetapi, law hajjah, kalau dia berhaji, fahajjuhu sahihun, maka hajinya sah. وينوي له وليه إذا لم يكن مميزا وينوي له وليه, dan yang meniatkan untuknya haji yang akan dikerjakan adalah walinya apabila dia belum mumayyiz. Ya, jadi kalau sholat, puasa, syaratnya harus mumayyiz. Jika belum mumayyiz, belum 7 tahun, dan 7 tahun tidak bisa, tidak sah. Nah, karena dia yang melaksanakannya dan dia yang harus berniat. Jika belum mumayyiz, belum bisa berniat karena belum berakal. Untuk haji, ya, di sini dijelaskan bahwa meskipun belum mumayyiz, belum 7 tahun, anak kecil, sah, walinya yang meniatkan untuknya. Sah. Wajib. Wala yakfihi an hajjatil Islam, dan tidak mencukupi dia, ya, dari kewajiban berhaji dalam Islam. Bila khilafin baina ahli al-ilm, tanpa ada khilaf di antara ahli al-ilm. Artinya, meskipun dia sudah berkali-kali berhaji ketika kecil, diajak oleh orang tuanya, walinya, nanti jika dia mukallaf balik, dia wajib berhaji jika mampu. Haji yang pernah dia kerjakan ketika masih kecil, ketika belum mukallaf, belum balik, itu tidak menggugurkan kewajiban hajjatul Islam. Itu makna wala yakfihi an hajjatil Islam. Jadi jangan katakan, wah dulu saya sudah berkali-kali haji waktu kecil. Belum mukallaf saat itu. Baik, itu tidak bisa menggugurkan kewajiban berhaji dalam Islam setelah dia balik. Tidak mewakili. Bila khilafin baina ahli ilm, tanpa ada perbedaan pendapat dengan ahli ilm. Lima rawahu ibn Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna imra'atan rafa'at sabiyan. Sesungguhnya ada seorang wanita mengangkat anak kecil, ya, menunjukkannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Faqalat, lantas berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ali hadha hajjun, wahai Rasulullah, apakah anak kecil ini, ya, sobi, anak kecil ini sah hajinya? Qala, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, na'am, sah, walaki ajrun, dan anda dapat pahalanya. Rawahu Muslim. Ini riwayat Muslim. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma sabiyyin hajja thumma balagha, siapa saja anak kecil yang berhaji, thumma balagha, kemudian dia baligh, fa'alaihi hajjatun ukhra, maka wajib atasnya berhaji, menunaikan haji yang lain setelah dia balik. Artinya haji yang dikerjakan ketika belum balik, belum mukallaf, tidak menggugurkan kewajiban berhaji dalam Islam. Fa'alai hajjatun ukhra. Wa ayyuma abdin hajja thumma utiqa, dan siapa saja budak sahaya berhaji ketika masih berstatus budak, belum merdeka, thumma utiqa, kemudian dia dimerdekakan oleh tuannya, fa'alaihi hajjatun ukhra, maka wajib atasnya menunaikan haji yang lain, yakni haji yang dia kerjakan ketika masih berstatus budak tidak mewakili kewajiban berhaji dalam Islam. Karena diantara syarat wajibnya haji adalah al-hurriyah, syarat yang keempat nanti kita bahas, yaitu status merdeka. Ketika dia mengerjakannya saat itu masih budak, statusnya belum merdeka, maka itu sah, tetapi tidak menggugurkan kewajiban berhaji jika nanti dia dimerdekakan dan berstatus hur, ya, tidak gugur darinya kewajiban haji dalam Islam jika dia mampu. Fa'alai hajjatun ukhra. Di hasyah disebutkan hadith ini dikeluarkan oleh Syafi'i, akhrajahu Syafi'i dalam musnadnya. Nah, juga Al-Baihaqi, dan dinukil bahwa Al-Albani shahahahu, Syekh Al-Albani. Ini adalah Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa. Wallahu a'lam ila huna. Tafaddalu, jazakumullah khairan, subhanallahi walhamdulillah, wala ilaha illallah.